والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف الشارح رحمه الله تعالى أنواع الكلام متمتم كلام قال أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله قالوا أقسام ثلاثة كما ألف dalam matan مقدم الآيات الرومية dan pembagian kalimat ada tiga أقسامهم ثلاثة اسم نافع وحرف جاء لمعنى pembagian kalimat ada tiga اسم فعل dan حروف yang menunjukkan معنى huruf jadi makna karena huruf ada dua huruf hijai dan huruf ma'an yang masuk dalam pembagian kalimat adalah huruf ma'ani pada huruf ma'ani kalimat pun baik huruf ma'ana illa ma'ghiru kalimatun laif huruf ma'ana illa ma'ghiru penjelasannya kata syarih rahimahullah wa'akul saya katakan kata syarih الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم لفظ-لفظ yang orang Arab menggunakannya dalam kalam mereka ucapan mereka dalam kalam mereka fi kalamihim wa nuqilat ilaina anda dinukilkan kepada kita dari mereka lafaz-lafaz yang mereka gunakan dalam kalam dalam berbicara dalam ucapan mereka fa nahnu natakallam biha fi muhawaratina wa durusina maka kita berbicara dengannya dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab tersebut baik dalam muhawarah dalam berbicara berdiskusi berbincang-bincang dalam pelajaran-pelajaran kita wa naqra'uha fi kutubin dan kita baca lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab kita wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina dan kita menulis dengannya dengan lafaz-lafaz tersebut yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam kalam mereka dalam pembicaraan mereka ucapan mereka kita gunakan juga menulis dengannya kita tulis ke mengirim suratnya ke keluarga-keluarga kita ke teman-teman kita la yakhlu wahid minha an yakuna wahidan min thalathati asya' lafaz-lafaz tersebut tidak lepas tidak kosong satu pun darinya tidak lepas dari salah satu dari tiga perkara. Ya, tiga jenis, tiga macam. Itu al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Lafal-lafal tersebut tidak lepas dari tiga macam ini. Apakah di isim, fi'l, dan huruf. Di semua. Semua lafal-lafal yang digunakan oleh orang Arab dalam ucapan mereka, dalam kalam mereka, dalam pembicaraan mereka. Dan kemudian kita juga misalnya orang-orang Arab menggunakan dalam berbicara dalam pelajaran-pelajaran mereka dalam kitab mereka dalam risalah-risalah mereka itu sebenarnya tidak lepas dari tiga ini dalilnya apa dalilnya tatabbu' istiqra' dalam kalimat hanya tiga tidak ada jenis yang keempat dan seterusnya dalilnya adalah tatabbu' istiqra' penelitian ulama bahwa biasanya lafaz-lafaz Arab, kalimat-kalimat Arab tidak lepas dari tiga macam ini, tiga jenis ini. Al-ismu, wal-fi'lu, wal-harfu. Amma al-ismu adapun isim, huwa fi lughah dalam bahasa, ma dalla ala musamman. Sesuatu yang menunjukkan yang dinamai. Ma dalla ala musamman, yang menunjukkan atas yang dinamai. Afi istilahin nahwi dan dalam istilah ulama nahwu isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zaman kalimat menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zaman kalimat menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman Ini makna definisi dari isim. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuftaran bi zaman. Adapun kalimat-kalimat yang menunjukkan makna, lafaz itu sendiri menunjukkan makna zaman, bukan tuftaran, tapi dia sendiri menunjukkan zaman, maka masuk dalam isim, tidak keluar dari definisi. Misalnya amsi, godan, sobahan, yaumun, lafaz itu sendiri menunjukkan apa? Zaman. Adapun yang keluar dari isim adalah yang berkaitan dengan zaman. Yang berkaitan dengan zaman itu yang tidak masuk dalam isim. Maka disebutkan dalam definisinya walam tuqtaran di zaman. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran di zaman. Nah, contohnya Muhammadun wa Aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun tufahatun wa laymunatun wa asan. Artinya jamalun, nahrun, apa nahrun, sungai, tufahatun, apa laymunatun, limun, asan, tongkatnya. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى. Setiap satu dari lafaz-lafaz ini, masing-masing dari lafaz-lafaz ini menunjukkan suatu makna. وليس الزمان داخلا في معناها. Dan zaman tidak masuk dalam maknanya. Fayakunu isman, sehingga lafaz-lafaznya adalah isim. Menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman. Berkaitan dengan zaman yang mengeluarkan apa? Fi'il. Saya jelas setelah duduk. Menunjukkan makna pada diri dan berkaitan dengan zaman dan waktu. Wa amal fi'ada pun fi'il, pengertian. Fi'il. Fawafilu dalam bahasa al-hadaf, kejadian atau perbuatan. Fi'il dalam bahasa adalah al-hadaf, kejadian, perbuatan. Of istilah nahwi, dan dalam istilah ulama nahwu, kalimatun dalat ala ma'anan fi nafsiha waktunya bi ahadil azminati thalatha. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu tiga zaman. Alatiyah, yaitu tiga zaman tersebut, yaitu al-madhi wal-hal wal-mustaqbal, zaman lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ini pengertian fi'il. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qurinat bi ahadil azminati thalatha. Ini rata-rata pembahasan yang di kitab sebelumnya, muyassar. Di kitab di atasnya saya diulang kembali. Bisa ada tambahan-tambahan sedikit. Dan ada pembahasan yang lainnya, tambahan. Dan jika dari awal kita sudah kuasai, sudah hafal, masuk kita sekarang insyaAllah semakin mungkin. Dan diulang terus. Dan kitab di atasnya juga, sama Tamimah, diulang juga pembahasannya. Kitab Qatar, Alfiyah, juga diulang lagi. Ini kadang ada apa tambahan-tambahan sedikit-sedikit. Nah, contohnya kataba, telah menulis kataba. Fa inna kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa al-kitabah. Kataba ini adalah kalimat menunjukkan makna, yaitu kitabah, menulis. Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil madhi. Dan makna ini, makna menulis ini berkaitan dengan zaman yang telah lampau, telah terjadi. Telah menulis kataba. Wa nahu, dan contoh yang lainnya yaktubu. Fa innahu dalun ala ma'nan. Yaktubu ini juga menunjukkan satu makna. Wa huwa al-kitabatu aidan. Maknanya juga menulis. Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil hadir. Dan makna ini berkaitan dengan zaman yang sekarang sedang terjadi. Hadir, yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Wa nahu, dan contoh yang lainnya uktub, tulislah fil amr. Fa innahu kalimatun dalalatun ala al-ma'na. Uktub juga adalah suatu kalimat menunjukkan sebuah makna Wa huwal kitabatu aidan, maknanya juga sama menulis. Kata banyak tubuh uktub, semuanya menunjukkan makna kitabah menulis. Hanya saja zamannya yang berbeda. Wa hadha ma'nan muqtarin bi zamanil mustaqbal, dan makna ini berkaitan dengan zaman yang mustaqbal yang akan terjadi. Alladhi ba'da zamani takallum, setelah zaman menulis. Setelah zaman apa? Berbicara. Uktub ini belum terjadi, setelah berbicara baru terjadi mustaqbal. Ini jika apa bermakna, karena fi'il amr memiliki dua makna, ada yang yutlab husulu, ada yang yutlab istimrar. Jika perbuatan yang sudah terjadi kemudian tetap diperintahkan, berarti yang yutlab istimrar. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nabi diperintahkan untuk bertakwa dan beliau adalah yang paling bertakwa. Menunjukkan apa? Perintah untuk istimrar terus jaga ketakwaan kepada Allah SWT. Dan jika belum terjadi, maka apa? Fi'il amr menunjukkan yutlab husulu, kita untuk melaksanakan akan terjadi di zaman mustaqbal, setelah zaman takallum, setelah berbicara. Wa mithlu hadhihi al-alfaz, dan seperti contoh seperti lafaz-lafaz ini semakna, yaitu lafaz menunjukkan makna dirinya dan berkaitan dengan sama, contoh seperti yang lain, nasara wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wa faham wa alima wa ya'lamu wa alam wa jalasa wa yajlisu wa jlis wa daraba wa yadribu wa adrib. Kemudian wal fi'lu ala thalathati anwa', fi'il ada tiga macam, madin wa madari'un wa amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kita fi'il madhi anda lihat muyassar apa fi'il madhi dan ana hadatsa fi zaman dimman. Nah, fi'il mudhari' فعل دل على حدث هل والمستقبل والأمر فعل دل على طلب شيء. نعم. Di sini diterangkan fi'il ada tiga macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Jelasannya satu persatu. Fal madhi adalah fi'il madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman takallum. Menunjukkan kejadian yang terjadi pada zaman sebelum berbicara. Ini apa asal maknanya? Asal maknanya fi'il madhi itu menunjukkan apa? Zaman madhi. Fi'il mudhari menunjukkan hal atau mustaqbal. Ini asal yang terkadang juga apa bisa bermakna zaman yang lainnya. Kadang fi'il madhi namun apa maknanya mustaqbal. Misalnya qad qamatis shalah, sungguh apa ya, dekat salat akan ditegakkan, bukan sudah selesai salat, dekat akan ditegakkan. Menunjukkan apa? Mustaqbal. Lafadznya fi'il madhi. Yang syafaat Allah. Semua Allah menyembuhkan. Mustaqbal. Fi'il mudhari' juga asalnya untuk hal atau mustaqbal. Kadang juga bermakna madhi. Misalnya lam yajlis, belum duduk. Kapan? Belum duduk pada zaman yang lampau. Hanya pada asalnya fi'il madhi juga zaman hadat berkaitan dengan zaman lampau, fi'il mudhari hal atau mustaqbal, fi'il amr zaman mustaqbal, yang terkadang apa keluar dari asal ini. Nah contohnya kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa istaghfara wa ishtaraka. Arti kataba Fahima, Kharaja, Sami'a, Abasara, Takallama, Astaghfara, Washtaraka, bersekutu berserikat. Wal mudhari' adapun fi'il mudhari' ma dalla 'ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dah. Menunjukkan hadas terjadi pada zaman takallum atau setelahnya. Dia muhtamil zaman hal atau apa mustaqbal. Yang terkadang ada qarina-qarina yang menentukan dia ini bermakna hal atau dia bermakna mustaqbal. Pada asalnya dia muhtamil bisa bermakna hal atau mustaqbal. Misalnya kalau kemasukan sin, sin atau sohut, zamannya jelas untuk apa? Mustaqbal. Kalau kemasukan sin atau sofa, jelas zamannya untuk mustaqbal. Atau kemasukan lam, tidak lam taukid. Wallahna la'ajitahidanna. Jelas mana yang zamannya apa? Untuk hal. Zamannya untuk hal. Ini pada asalnya dia bisa untuk hal, bisa juga untuk mustaqbal. Terkadang ada qarinah yang menentukan salah satu dari dua zaman ini. Contohnya misalnya al-an, kita berbarengan dengan lafaz al-an. Yaji'u Muhammadun al-an. Muhammad datang sekarang. Menunjukkan apa zamannya, hal atau mustaqbal? Mengetahui dua-duanya atau salah satunya, menunjukkan apa? Hal. Nah, contohnya yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Contoh fi'il mudhari. Wal amr adapun fi'il amr, contohnya definisi adalah ma dalla 'ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Kalian menunjukkan perbuatan yang diminta untuk dilaksanakan, dihasilkan setelah zaman takallum, setelah zaman berbicara. Yutlab husuluh, ini apa kalau belum terjadi? Kalau sudah terjadi apa yutlab is istimrar. Misalnya orang pelajar rajin diperintahkan, ya fulan ijtahid. Padahal dia sudah rajin. Bukan berarti dia dianggap malas gitu. Enggak. Ketika dia bilang untuk ijtahid, kalau dia sudah bersungguh-sungguh apa? Yutlab is istimrar. Ya, kalau dia malas-malas diperintahkan, ya fulan ijtahid, berarti yutlab husuluh. Nah, contohnya na'am. Uktub wafham wakhruj wasma' wansur watakallam wastaghfir washtarik. Maknanya sama dengan ayat. Wa amal harfu adabun huruf fa huwa fil lughah dalam bahasa at-taraf. Ujum taraf. Of istilah nuha dan dalam istilah ulama nahwu huruf-huruf ma'ani. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna pada selainnya. Makna yang tidak jelas kecuali ketika disusun digabungkan dengan kalimat yang lain. Nah, contohnya min. Fa inna hadha lafdhu kalimatun dalat ala ma'nan. Lafaz ini min adalah kalimat menunjukkan sebuah makna, suatu makna. Wa huwa litida', menunjukkan itu tidak memulai. وهذا المعنى لا يتم حتى ضم الى هذه الكلمه غيرها حتى تضم الى هذه الكلمه غيرها. Dan makna tidak sempurna, tidak jelas, tidak sempurna sampai kamu memasukkan, menggabungkan ke kalimat ini, menyusun kalimat ini kalimat yang lain. Kata kalau kamu katakan misalnya yang dimasukkan kalimat yang lain, digabungkan ke kalimat yang lain, dhahabtu minal baiti, aku pergi dari rumah. Jelas makna min dengan alif tidak. Permulaan dia pergi dari mana? Dari rumah yang bait, misalnya sebagai contoh. Nah, ini pengertian dari definisi tiga pembagian kalimat. Ismun wa fi'lun wa harfun. Dan juga pembagian fi'l. Kemudian amtilah lil ismi, amtilah lil ismi contoh isim. Kitabun, qalamun apa artinya qalamun? Nah, dawatun. Apa? Apa dawa? Tinta. Kurrasatun. Jaridatun. Ah, jarida. Apa? Surat kabar. Khalilun. Salihun. Imranu. Warqatun. Sab'un. Sab'un. Sab'un atau sab'un? Sab'un. Kalau sab'un tujuh, kalau sab'un dengan buas. Kalau sub'un seperti tujuh. Apa ini? Sabu. Semuanya isim baik sabu. Sabu. Kalau sabu on di sukun berarti 7 artinya. Kalau sabu hewan buas. Kalau di doma sinan baknya subuh seperti 7. Himarun, abang. Ada ibun, namirun, macan, fahdun, macan harimau beda ya? Apa? Ada spesies. Burtuqalatun Kamasratun Buah apa? Nama buah, saya kata nama buah pir. Narjisatun Narjisatun nama obat-obatan. Wardatun daun bunga daun daun bunga wardah haulai antum na amtilal fi'il dhafi'il safara yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman apa amina beriman nah beriman iman Amin. Apa aminah? Aminah itu aman. Aman. Kalau beriman aman. Aman aja yang beriman. Mukmin. Radhiya yardha irdhana. Sadaqa yasduqu usduq apa? Sadaqa? Jujur. Ijtahada yajtahidu ijtahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Amtsalul harfin dhuhruf. Min ila an ala illa lakin inna an bala bal qad sawfa hatta lam la lan law lamma la'alla ma la ta laita in thumma aw min huruwa ini jir nam ila an ala illa istithna lakin imma yakuna atfan wa ay yakuna harf nasb harf nasb lakin to bu lakin no lakin atf lakin terkadang juga ada juga akhwat inna lakinnya terkadang juga ditakhfif jadi lakin ya lakin takhfif lewat nanti insyaallah ya asalnya apa lakin huruf atf inna harf nasb atau taukid an dan sinisma tarfa an bala atop bala ru atop ubar bal ya bal harfu jawabin harfu jawab bal atop qad hanu anja di antaranya taukid tahqiq ada berapa makna ada takrif, takfir, taklim, sofa, al-awal, takfir, tanfis, taswif nantikan. Hatta ataf au najar nasab ataf huruf jar nasab juga nak andal kufiyin lam jazm la ima yakuna nahiyah ima ada nafiyah juga kan nahiyah bedanya apa ndak nafiyah dan nahiyah nafiyah nah lan nasas bin law aku syartin syarat dan lama jazm jazm inna alla nasab alla laik ada syarat-syaratnya. Laita in jazm syartiyan. Thumma ataf au ataf. Nah. Jangan deh. MPR wajibul manzil datangkan masing-masing 5 contoh isim fi'il dan huruf selain yang di kitab ya. Contoh yang lain. Buka di kamus. Apa di kitab lain? Masing-masing 5 contoh isim fi'il dan huruf. Apa? Cari yang lain masih ada yang lain. Huruf mana? Huruf mana? Banyak itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.